Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, sebagaimana biasa pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Bersama kita di studio sudah hadir para asatiz kita di sini, dan alhamdulillah pada hari ini cukup banyak narasumber yang hadir. Ada Ustaz Jainal Arifin, Ustaz Ardiansa, Ustaz Fajrul Haq, Ustaz Muhammad Rajali Indra, ada Ustaz Syafiar yang insyaallah akan memberikan kontribusi dan pemahaman secara lebih mendalam terhadap kajian kita pada hari ini. Ayat menjadi kajian kita pada hari ini adalah ayat ke-10 dari surat Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahullahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min 'indillah. Innallaha 'azizun hakim. Dan Allah tidak menjadikannya, yaitu mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, ayat ke-10 ini masih berbicara tentang peperangan Badar. Kalau di dalam keterangan ayat terdahulu, yaitu ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bagaimana usaha keras yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk mempersiapkan pasukan semaksimal mungkin, kemudian dengan berdoa kepada Allah. Bahkan di dalam sebuah periwayatan dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam akan terjadinya perang Badar itu tidak tidur karena terus bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala memohon agar peperangan yang akan terjadi pada besok hari itu dimenangkan oleh pasukan umat Islam yang saat itu jumlahnya jauh sangat sedikit dibandingkan jumlah pasukan kafir Quraisy yang pada waktu itu berjumlah sekitar 1000-an orang lebih. Nah, di dalam ayat ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana bantuan kemenangan yang Dia berikan kepada pasukan Islam pada saat itu sifatnya adalah busyra, yaitu merupakan berita gembira agar orang-orang mukmin semakin yakin akan kebenaran janji dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka itu semakin optimis bahwa keyakinan yang selama ini mereka pertahankan itu adalah merupakan keyakinan yang tidak salah pilih, dan bahwasanya kehidupan ajaran agama Islam di masa-masa yang akan datang akan menjadi ajaran yang tetap eksis dan akan mendapatkan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menarik di dalam kajian hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan segala macam bentuk usaha yang dilakukan di jalannya, segala macam bentuk aktivitas yang berada di bawah koridor Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat diri pelakunya itu akan mendapatkan kesuksesan, yaitu busyra. Dan tidak hanya itu, dia akan menjadikan dirinya menjadi litatma'inna bihi qulubukum, akan selalu ada rasa tenang, akan selalu ada perasaan nyaman di hati orang-orang yang melakukan kebaikan dan amal saleh, karena itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit saja mungkin sebagai pengantar, intinya adalah bahwa ketika seseorang tetap berada di jalan Allah, tetap mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini akan menjadi manusia yang hidup dalam kondisi tenang dan akan mencapai kesuksesan di dalam kehidupan-kehidupannya selanjutnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita harapkan masukan dari para asisten kita di sini dan kami persilahkan saja. Silakan Ustaz. Iya, menarik sekali memang kalau kita melihat ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya yang beriman bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang. Ada kata-kata busyra di sini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira, dan begitu juga ada tatma'inna qulubukum, adanya rasa ketenangan jiwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kabar gembira akan mendatangkan ketenangan jiwa di dalam diri kita. Ketika kita misalnya menanti-nanti suatu kabar dari anak kita yang mungkin ada suatu kejadian besar, dan kemudian kita mendapatkan kabar dari anak kita itu bahwa dia telah sehat atau tidak terjadi apa-apa dan tidak ada yang menimpa sesuatu apapun pada dirinya, maka kabar gembira itu akan kemudian berefek kepada diri kita, yaitu memberikan rasa ketenangan. Nah, di sini berlipat ganda rasa ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi perang Badar ini dikala Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan waman nasru illa min indillah. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, sekalipun kalian jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang kafir Quraisy itu, kalau Allah tidak memberikan pertolongannya, kalau Allah tidak memberikan kemenangan bagi kalian, kalian tidak akan pernah menang. Oleh karena itu, yakinlah bahwa pertolongan dan kemenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, Ustaz Jainal, ada satu pertanyaan dari saya. Menarik kalau kita perhatikan di dalam keterangan ini Allah mengatakan kemenangan itu pasti akan diperoleh oleh orang-orang yang melakukan kebaikan. Tapi Ustaz, kalau kita perhatikan sekarang ini, ternyata orang-orang yang melakukan kejahatan itu jauh mendapatkan fasilitas dan katakanlah berhasil dibandingkan orang-orang yang berusaha untuk menegakkan kebaikan. Seperti contoh mudahnya saja, minuman keras itu kan dilarang oleh Allah, banyak yang tidak suka. Tapi ternyata di negara kita ini minuman keras itu masih tetap marak. Ini kan artinya bahwasanya para pendukung minuman keras, ya, orang-orang yang mengusahakan agar minuman keras itu tetap bertebaran di masyarakat, ini malah menang dibandingkan orang-orang yang berusaha untuk mengatasi beredarnya minuman keras. Bagaimana ini, Ustaz? Silakan. Iya, jadi kesuksesan yang diraih oleh non mukmin atau mukmin yang melakukan maksiat itu sifatnya semu. Atau dalam bahasa Sa'arawi disebut dengan istidraj. Allah memang memberikan segala fasilitas duniawi dengan begitu mewah dan wahnya, sehingga pada sampai puncak tertinggi dia dilepaskan, dijatuhkan, dibanting, dan itu adalah satu siksaan yang sangat amat pedih. Itu satu hal. Yang kedua, boleh jadi kita melihat kacamata sukses dalam kehidupan dunia dengan melimpah harta benda. Tetapi sebenarnya kata Ustaz Ardiansyah dan tertuang juga di dalam surah Al-Anfal ayat 10 ini, apakah orang-orang seperti itu mendapatkan ketenangan? Itu menjadi pertanyaan yang menarik juga untuk kita telusuri. Tidak selamanya orang yang berlimpah harta itu hidup dalam keadaan tenang dan bahagia. Jadi kembali kita kepada ayat surah Al-Anfal ayat 10 ini, kita yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sumber kemenangan. Dan kemarin ketika saya berada di Jakarta, kita menemukan ada entrepreneurship berkata kesuksesan itu ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri telah mencapai memiliki 60 perusahaan, akhirnya pada waktu Krismon hancur. Kembalinya karena apa? Karena dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan, sehingga Allah mencabut 60 perusahaan itu sehingga dia menjadi nol. Dan disitulah dia merenungi, dan disitu juga dia dapat bangkit, saya masih punya modal yang sangat amat besar, yaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pemberi rezeki. Jadi dalam ayat 10 surah Al-Anfal ini tidak saja kesuksesan dalam perang, di sini ada kisah perang Badar, tetapi dalam bisnis pun, dalam mungkin ada orang yang kena PHK saat ini, mungkin ada orang yang sakit saat ini, ketika dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sang penyembuh, Allah Subhanahu wa taala sumber kemenangan, maka dia akan bisa bangkit. Dan begitu juga kita juga menemukan ujian, ada mahasiswa atau siswa tepatnya lagi menghadapi UAN sebentar lagi. Kalau dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesuksesan itu ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang menarik di Islamic Center Jakarta, Islamic Book Fair di Jakarta, itu orang Jakarta itu sudah sampai pada satu puncak, UAN itu terkadang menyesatkan umat para pendidik. Karena apa? Karena sudah 3 tahun, 6 tahun anak-anak dididik untuk jujur, tetapi di akhir anak-anak diajarkan bagaimana cara menyontek. Ada pula tim sukses supaya anak-anak yang tidak tahu dikosongkan saja, biar ibu gurunya yang mengisinya supaya nilainya terdongkrak. Ini merupakan suatu bentuk ketidakyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesuksesan yang semu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita mengucapkan selamat, congratulations kepada Ustadz Ardiansyah yang boleh nampaknya digunakan gelar doktornya saat ya. Ini. Karena apa? Karena keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz Rojali juga selamat dan sukses karena sudah meraih gelar lisannya dan baru datang dari Mesir berlibur ke tanah air ini. Dan juga kita turut berduka cita walaupun beberapa hari yang lalu atas meninggalnya Bapak Haji Muhammad Arifin Kamdi, dan mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah saya rasa di kesempatan ini kita juga membaca Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teruskan Ustaz. Iya, ini semakin menarik tadi gambaran disampaikan oleh Ustaz Jainal Arifin bahwasanya ada kemenangan semu, ada kemenangan hakiki, tapi selama dia masih berada di koridor Allah, ini Ustaz Sabiar ya, akan tetap menjadikan satu kemenangan itu kemenangan yang hakiki. Nah, ini Ustaz, kondisi kita sekarang ini sedang rame-ramenya kampanye, ya, para caleg ya, dan kemudian calon-calon presiden nanti ke depan. Mungkin ada pesan dari Ustadz bagaimana kiat-kiat atau cara untuk mencapai kemenangan dari suatu partai dengan jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, walaupun ayat yang kita bahas ini berkenaan dengan perang Badar, tidak ada salahnya kita membuka wacana yang begitu luar biasa karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan kontribusi yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyaallah. Jadi untuk para caleg, ada pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah niat yang luhur untuk mengemban amanah rakyat didasari dengan istiqamah, maka yakinlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada para calon caleg ini insyaallah al-busra, kemenangan. Dalam artian dia sanggup mengemban amanah, kemudian jujur, mengedepankan kejujuran, mudah-mudahan selalu dalam istiqamah, berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang hak adalah yang hak, yang batil adalah yang batil. Maka kita selalu mendoakan dan selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Moga dengan memperbanyak doa ini dan refleksinya dengan action sebagai calon calegnya nanti setelah mengemban amanah, akan mendapatkan kunci kesuksesan di dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Ya, itu tambahan dari saya. Saya sedikit nih Ustaz Perdana, Ustaz Rozali ini punya pengalaman tentang bagaimana keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga komputer yang tidak bisa betul itu dengan keyakinan dia kepada Allah itu bisa betul. Itu bagaimana ceritanya Ustaz Rozali? Ya, pengalaman-pengalaman unik yang saya alami ya. Ya walaupun di Mesir itu. Di Mesir. Ustaz, ya. Ya, kebetulan waktu itu sedang menghadapi suatu masalah ada di waktu itu di kedutaan Republik Indonesia Kairo. Ada satu komputer milik pimpinan lah boleh dikatakan, ya kan, waktu itu tidak bisa tersambung dan dengan komputer-komputer yang lain. Sedangkan waktu itu saya ada di lantai 2. Kemudian ya karena namanya pimpinan biasa kan start ya sibuk atau gimana, sudah beberapa cara diusahakan oleh staff-staffnya, masih juga timbul masalah tersebut. Dan pada akhirnya saya nerima kabar lewat telepon, saya datang. Sebelum masuk kamar, ya memang saya juga udah tahu kalau komputer itu keadaannya sebelumnya memang udah ngadat-ngadat dan sering bermasalah gitu. Cuman pada saat langkah saya dalam saat melangkah ke dalam ruangan atasan tersebut, saya berpikir ini komputernya yang udah saatnya diganti, terus apapun yang saya lakukan juga bakal percuma sepertinya. Ya udah, saya cuman hanya bisa berdoa dan pasrah. Iya. Kalau memang itu saat itu komputer diganti, saya bakal pasti kena sindiran, kenapa komputer itu enggak dari dulu diganti-ganti gitu. Iya kan? Cuman saat itu kita hanya pasrah, ya sudah. Baru melangkah masuk kamar, assalamualaikum, ada masalah Pak, ini komputer nggak mau nyala. apalagi ini gitu. Coba dilihat lo Pak Rojel katanya. Ya saya coba, bismillah, saya nyalain, sepertinya nggak ada masalah gitu. Dan memang belum saya sentuh apapun gitu kan. Cuman baca bismillah saja. Saya memang udah pasrah kalau emang paling kena sindir ini komputer ini bakal mesti dibentak-bentak. Kita kan tahu kan atasan itu gimana sih, cek apalagi orang-orang yang punya kekuasaan kadang-kadang bersifat arogan sedikit. Iya, menarik sekali apa pengalaman yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Rajali Indra. Ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari masukan-masukan dari narasumber kita, bahwasanya ketika seseorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan membuahkan ketenangan. Ketika seseorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan membuahkan kesuksesan di dalam kehidupannya. Dan ketika seseorang yakin kepada Allah dan pasrah kepada Allah, di saat itulah bantuan Allah Subhanahu wa taala pasti akan ia berikan kepada orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya. Jadi sebenarnya kepasrahan seorang mukmin di dalam kehidupan ini itu untuk memancing datangnya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beraktivitas dan kemudian berangkat daripada keyakinan bahwasanya Allah akan mempermudah aktivitasnya dan akan memudahkannya untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya, maka ini akan membuahkan rasa ketenangan di dalam jiwanya, walaupun mungkin pada saat dia beraktivitas dia tidak mencapai hasil-hasil yang maksimal, toh dia tetap akan mendapatkan ketenangan jiwa karena dia berangkat daripada ketenangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan bantuan kepada dirinya. Saya kira ini mungkin hal yang terbaik bagi kita semua untuk jadi kita jadikan sebagai pegangan. Sebelum melakukan sesuatu, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan mendapatkan keberhasilan dan apa yang kita idam-idamkan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita semua. Mari kita ambil pelajaran terbesar dari apa yang menjadi kajian kita pada hari ini. Yakin kepada Allah, ini akan membuahkan tenaga dan energi yang terbesar sehingga akhirnya mampu mewujudkan kita menjadi manusia-manusia yang dapat memperjuangkan kebenaran dan tidak dan tetap akan konsisten di dalam kebenaran itu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari para pendengar, dan kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah menawar.